Ayo, kita berlomba, Kak. Huk! Beberapa saat keduanya telah berpisah. Raden Purbaya mencari ke arah barat, sementara Cempaka ke arah timur. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan kedua remaja kita di desa Slomerto? Dan bagaimanakah kisah pertemuan mereka dengan Raden Sanjaya dan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Baba Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.